Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan hadis Ibn Umar terkait dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila wanita meminta izin kepada walinya untuk ikut salat berjamaah di masjid. Nabi membimbingkan untuk tidak mencegah atau tidak menghalanginya. Baik, pada pertemuan sebelum ini sudah diterangkan kalam dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan kapan hadis ini diberlakukan, ini tidak bolehnya seorang wali menghalangi anak wanitanya atau istrinya ya untuk mendatangi sholat berjamaah. Beliau menyebutkan tentang beberapa perkara yang menjadi syarat, yang apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka izin tidak berlaku. Ya, bahkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab yang kita pelajari secara tegas memerintahkan wali dan siapa saja yang menjadi penanggung jawab terhadap mereka, para wanita itu masuk di dalamnya ulatul umur, untuk mencegah mereka mendatangi sholat berjamaah apabila muncul darinya hal-hal yang akan membawa kepada kejelekan. Baik, apa saja Abbas syarat-syarat Abbas Magelang ya, yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi. Hadir Muhammad Jibril. Apa saja syaratnya? Yang pertama, apa? Aman dari fitnah. Masuk dalam cakupan ini aman dari memunculkan fitnah juga. Baik. Yang kedua, zuhur. Apa? Keluar dengan berhijab mustatirah ya. Dan keadaan berhijab ini tidak boleh diizinkan apabila tidak berhijab. Ya, sebagaimana yang banyak terjadi di masa kita. Terlebih istilah jilbab syar'i ya, sesuatu yang tidak ma'ruf di tengah masyarakat kaum muslimin. Ya. Bahkan sebagian mereka beranggapan jilbab syar'i itu sebagai ciri-ciri istri teroris. Ini yang terjadi di masyarakat yang hadanallahu iyyahum, yang mereka kenal ketahui tentang jilbab yang syar'i. Itu yang nampak tersebar di masyarakat, apa yang diistilahkan kerudung tabarruj, ya, yang mereka menggunakannya bukan untuk menutupi aurat tetapi untuk berhias. Ya, berhias bukan untuk suaminya secara umumnya, tetapi untuk yang bukan suaminya. Jadi yang kedua syaratnya dalam keadaan keluarnya ini dalam keadaan berhijab atau mustatirah. Ja'far yang ketiga. Keluarnya di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Kalau siang hari kenapa? Lebih aman siang hari. Iya. Yang malam hari. Ya. Terkadang orang malah malam hari takut. Ya. Lebih aman dari apa? Dari fitnah. Ya. Apa maksud itu? Riwayat-riwayat yang menyebutkan yakni perbuatan para sahabiyat di malam hari, demikian juga sebagian lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemberian izin tersebut diqaid, diikat dengan malam, seperti idza ta'zanakum nisa'ukum bil laili, ya, bil lail, lafaz bil lail ini mengikat lafaz yang mutlak pada hadis ini. Ya, sisi hikmahnya bahwa kondisi malam hari ini lebih aman dari pandangan manusia. Ya, berbeda dengan kondisi siang hari. Dan tentunya sekali lagi kondisi keamanan tempat ini juga mempengaruhi pemberian izin terhadap mereka, para wanita, ketika hendak mendatangi sholat berjamaah. Syarat yang keempat, Khalid, tidak memakai wangian, terbatas minyak wangi atau yang lain, yang lainnya, jadi apa saja yang akan memunculkan aroma yang akan menjadi fitnah. Sebagaimana kita ketahui, pewangian termasuk di antara perkara yang bisa yakni membangkitkan syahwat, sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, li'annahu yuharriku syahwat. Ini empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi terkait dengan kapan seorang wanita jika meminta izin wajib bagi walinya untuk memberikan izin dan tidak menghalanginya. Kapan tidak terpenuhi maka tidak boleh untuk mereka diizinkan. Kita masuk hadis yang ke-62 atau hadis yang kelima dari bab yang kita pelajari sekarang. Qala al-Imam Abu Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jum'ah wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajr. Wa fi lafdhin fa amma al-maghrib wal-isya wal-fajr wal-jum'ah fa fi baytihi. Wa fi lafdhin lil-Bukhari anna ibn Umar qala haddatsatni Hafsatu, ya Hafsah ukhtu ibn Umar, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu al-fajr wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fiha. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, beliau berkata bahwa aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah salat Jum'ah, 2 rakaat setelah salat Maghrib, 2 rakaat setelah salat Isya, dan 2 rakaat sebelum salat Fajar, yakni salat Subuh. Dalam lafaz yang lain, kata Ibn Umar, فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْإِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ. Adapun terkait dengan rawatib maghrib, yakni salat-salat sunnah yang mengiringi atau mendahului salat-salat wajib, kata Ibn Umar, فَأَمَّا الْمَغْرِبُ, yakni yang dimaksud sunnatul maghrib, wal isya wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi. Adapun salat-salat sunnah ini yang terkait dengan maghrib, isya, salat subuh dan salat jumu'ah, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikannya di rumahnya. Kemudian di dalam lafaz yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, bahasanya Ibn Umar berkata, Hafsah, yani saudari beliau, Hafsah bintu Umar, telah menyampaikan hadis kepadanya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau, kana yusalli sajdataini khafifataini, beliau biasa, ya kana, nah, jika berganding dengan fi'il mudhari' menunjukkan yakni kebiasaan, ya, sesuatu yang kontinu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam biasa, ya, melakukan salat yakni 2 kali sujud, yakni 2 rakaat yang ringan, ya, menunjukkan bahwa salat yang dilakukan tersebut salat yang ringan-ringan bacaannya. Ba'dama yatlu'ul fajr, yang beliau lakukan 2 rakaat tersebut setelah terbitnya fajar. Ini yang dimaksud fajar shadiq, fajar yang kedua. Dan yang dimaksud di sini adalah salat qabliyah fajar atau salat qabliyah subuh. Saya menunjukkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Umar di atas, ya, fa ammal maghrib wal isya wal fajr wal jum'ah fa fi baitihi. Wa kanat sa'atan لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Dan itu adalah waktu, yakni setelah terbit fajar, adalah waktu yang aku tidak masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Hadis yang kelima pada halaman ini, atau hadis ke-62 dari awal kitab, berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, pembahasan hadis ini terkait dengan as-salawat an-nafilah, atau diistilahkan juga dengan istilah yang lain, at-tawwu, salat-salat sunnah. Di mana kita mengetahui bahwa salat-salat sunnah memiliki kedudukan yang agung. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Sahih Al-Jami', beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisnya masyhur. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Wa awal kali yang manusia dihisab dengannya pada yaumul qiyamah dari amal-amal mereka adalah amalan salat. Tayyib, ini menunjukkan kedudukannya agung dari ibadah salat. Sebagaimana kita ketahui, salat merupakan ibadah badaniyah yang paling mulia. Oleh karenanya, Allah letakkan dalam rukun Islam pada kedudukan yang kedua setelah tauhid, menunjukkan agungnya kedudukan salat. Dan jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah salat, demikian juga digandeng dengan perintah zakat, demikian banyak. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini perkara penting yang tidak sepantasnya seorang yang mengaku muslim melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbuna azza wa jall li malaikatihi wa huwa a'lam. Rabb kita Allah azza wa jall berfirman kepada para malaikatnya dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, lebih tahu tentang apa yang Dia perintahkan kepada para malaikatnya, tentang keadaan hamba-hambanya dari kalangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, unzuru fi salati abdi atammaha amna qasaha. Lihatlah tentang keadaan salat hambaku ini, apakah dia menyempurnakannya ataukah dia mengurangi dari salat yang dilakukannya. Ya, kesempurnaan di sini meliputi segala perkara yang terkait dengannya tegak salat. Ya, baik terkait dengan syarat, rukun, ya, wajibat, demikian juga al-masnunat, perkara-perkara yang sunnah dilakukan di dalam salat. Dan demikian juga apa yang menjadi inti dari salat seorang, yakni kekhusyuan, karena seorang mendapatkan dari salatnya sekadar dengan apa yang dia ingat dari salatnya. Kemudian fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah wa in kanat taqasa minha syai'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Apabila si hamba tadi keadaan salatnya tamah sempurna, maka ditulis untuknya salat yang sempurna. Apabila ternyata kurang di dalam penunaian salatnya, ya sesuatu yang mencacati kesempurnaan salatnya, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Perhatikan oleh kalian, ini perintah Allah kepada para malaikatnya. Lihatlah, mungkin hambaku ini dia memiliki amalan tatawu, yani amalan sunnah dari sholat-sholatnya. Jadi sholat-sholat sunnah. Fa'in kana lahu tatawun. Qala, apabila si hamba tadi memiliki sholat-sholat sunnah, memiliki amalan sholat-sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, atimmu li abdi faridatahu, sempurnakan oleh kalian untuk hambaku tersebut salat-salat wajibnya. Di sini menunjukkan besarnya keutamaan salat sunnah akan bisa menutupi apa yang kurang dari salat wajib. Kemudian summa tu'khadul a'malu 'ala dzalikum. Kemudian amal-amal yang lainnya dari hamba tadi, ya, dilakukan padanya sesuai dengan atau sebagaimana, ya, pada amalan sholat. Maknanya sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari suatu perkara ibadah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, dari perkara-perkara yang sunnah dari ibadah tersebut. Ya, seperti salat, di situ ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah. Sedekah, ada yang wajib yakni zakat, ada sedekah yang tatawu yang sunnah. Demikian juga puasa, ada yang wajib, ada puasa yang sunnah. Haji, ada yang wajib, ada haji yang sunnah. Demikian pula umrah. Demikian pula amal-amal ibadah yang lainnya. Dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa di antara faidah sebuah amalan dari amalan-amalan sunnah berdasarkan hadis ini adalah bisa menutupi hal yang kurang dari ibadah-ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah yang semisalnya tersebut. Juga di antara keutamaan dari amalan sunnah atau nafilah, sebagaimana pada hadis wali, hadis Abi Hurairah al-masyhur, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala yazalu yataqarrabu abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa hambaku dia melakukan pendekatan diri, peribadatan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan sunnah yang ditunaikan oleh seorang di samping amalan-amalan wajib ini akan menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Maka dalam perkara ini usi nafsi wa iyyakum bijtihad wal jid fi hadhihi al a'mal, ya, terlebih tentunya, ya, siapa yang mengaku menjadi para tulab, ya, dan kita mudah-mudahan semuanya termasuk dari kalangan tulabul ilm, ya, dikarenakan ini kondisi minimal untuk kita keluar dari laknat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa alimun wa muta'allim. Bahwa dunia itu terlaknat, demikian pula terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Ini jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang mengikutinya. Kemudian alim, ya, keadaan seorang alim, ini yang Allah kecualikan dari laknat. Kemudian muta'allim, mereka para penuntut ilmu. Oleh karena itu, jika untuk meraih kedudukan alim, ini perkara yang mungkin jauh minimalnya. Jika kita ingin keluar dari laknat Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya menjadi penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala thumma dzakara fi hadits Ibnu Umar ar-rawatib. Kemudian di hadits Ibnu Umar ini disebutkan tentang ar-rawatib, yakni sunnah-sunnah yang mengiringi salat wajib, baik sebelum ataupun setelahnya. Wa annahu la yanbaghi lil insani an yukhilla biha. Di mana perkara yang semestinya bagi seorang untuk tidak, yakni mencacatinya, ya, tidak meninggalkannya, tidak melalaikannya. Jadi terkait dengan salat-salat rawatib, salat-salat sunnah. Ya, Al-Imam Syafi'i menyatakan semestinya, ya, seorang muslim tidak melalaikan yang demikian, tentunya apalagi dengan salat-salat wajib. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullahu taala, di sini dengan lafaz radhiyallahu an. Apakah dibolehkan at-tarabi ini untuk selain sahabat? Sebagian para ulama membolehkan, ya, dengan keumuman ayat di dalam surat At-Taubah, sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalam beliau disebutkan pada ta'liq yang kedua, dinukil dari kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih. Baik, Ibnu Muflih salah seorang di antara murid besar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang diakui oleh Al-Imam Ibnu Qayyim beliau di antara murid yang paling mengerti tentang terjihad dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitab Furu', ini kitab yang tebal, mujalladat. Al-Imam Ahmad menyatakan, man dawama ala tarkir rawatib wal witri fa'innahu rajulu saw'in la tuqbalu syahadatuhu. Barang siapa yang mudawamah, terus menerus, ya, meninggalkan salat-salat rawatib, ya, salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik qabliyah ataukah ba'diyah, jadi dia meninggalkan terus menerus, ya. Demikian juga meninggalkan salat witir. Kata Al-Imam Ahmad, fa innahu rajulu sawin. Maka sungguhnya dia seorang yang jelek. Ya, dia seorang yang jelek. La tuqbalu syahadatuhu, sehingga tidak diterima persaksiannya. Taib dari sini menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung dari salat sunnah. Ternyata kalangan para ulama, sebagaimana dinukil dari Al-Imam Ahmad, seseorang yang melalaikan, menelantarkan salat sunnah dalam kondisi terus-menerus seperti itu, tidak diterima persaksiannya. Ya, bagaimana lagi dengan keadaan yang meninggalkan salat wajib? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay fa innaha wa in lam takun wajibatan fal mudawamatu ala tarkiha tukhillu bi adalatil insan. Maknanya bahasungguhnya salat rawatib tersebut meskipun hukumnya tidak wajib, akan tetapi terus menerus meninggalkan salat sunnah tadi, salat rawatib tadi, ini ada perkara yang mencacati keadilan seseorang. Sehingga jika bersaksi orang yang seini, yang sedemikian keadaannya, orang yang demikian keadaannya, maka persaksiannya tidak diterima. Ya, kita tahu bahwa persaksian tidaklah diterima kecuali dari orang-orang yang adil. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wahia ashru raka'atin, di mana salat sunnah tersebut jumlahnya adalah 10 rakaat sebagaimana pada hadis Ibnu Umar ini. Baik. Ya, kita hitung 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya. Kemudian 2 rakaat yang sehari semalam. Ya, setelah maghrib. Ini ada berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah isya. 8. Kemudian 2 rakaat sebelum fajar. 10. Baik. Jadi kata Syekh, wahia asyratu rakaat. Wa qala ba'duhum, sebagian di kalangan para ulama menyatakan itsna asyara rakaatan, bahwa salat rawatib sehari semalam yang mengiringi salat wajib itu ada 12 rakaat. Kenapa? Li'annaha warada fi ba'dil ahadis arba'un qabla zuhur. Dikarenakan telah datang pada sebagian hadis-hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Sebutkan di sini dari hadis Aisyah riwayat al-Imam al-Bukhari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi kebiasaan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini pada taklik yang ketiga. Dengan demikian, ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa salat rawatib, ya, sehari semalam adalah 12 rakaat. Kemudian tentang keutamaannya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada kitab Sahih Al-Jami' beliau menyebutkan atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man shalla fil yaumi wal lailah itsnatay asyrata raka'atan tatawwu'an. Man shalla fil yaumi wal lailah itsnatay asyrata raka'atan tatawwu'an, banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat dalam sehari semalam 12 rakaat dari salat tatawu, salat nafilah, salat sunnah 12 rakaat, Ini dengan rincian nanti supaya akan disebutkan kelanjutan hadis. Kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di jannah. Baik, di sini lafaz bait kita tahu ya, rumah. Apakah sama rumah di jannah dengan rumah di dunia? Jelas tidak sama. Ya, kata Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, ma fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Apa yang ada di jannah dan apa yang ada di dunia, ya, kesamaannya hanya sekedar nama, adapun hakikat jelas berbeda. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh-sungguh akhirat itu lebih baik ya bagi engkau dibandingkan kehidupan di dunia ini. Allah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di jannah. Ini keutamaan mudawamah, senantiasa yakni menjaga merutinkan salat-salat sunnah. Apa saja 12 rakaat tersebut? Kata beliau, arba'an qabla zuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla salatil ghadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Baik, ini tentang keutamaan menjaga salat-salat sunnah dan 12 rakaat dari salat-salat sunnah ini adalah salat-salat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan untuk kita betul-betul menjaga dan memperhatikannya. Ya, pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang salat 2 rakaat yakni sebelum maghrib. Ya. Beliau memberikan pilihan dalam hal ini yakni insya'a fa'ala. Yani jika dia menginginkan maka dia lakukan, menunjukkan bahwa selain dari 12 rakaat dari salat-salat rawatib tersebut ya di sana ada salat-salat sunnah rawatib yang sifatnya ghairu muakkad. Kemudian wa qawluhu fa amma al-maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun terkait dengan salat-salat sunnah setelah maghrib, setelah isya, sebelum fajar, dan setelah sholat jum'ah, maka beliau menunaikannya di rumahnya. Hai, maknanya, idza lam yakun mani'un. Jadi jika tidak ada yang menghalangi atau mencegah beliau untuk menunaikannya di rumah. Ya, dikarenakan pada sebagian riwayat, termasuk dalam hal pelaksanaan sunnah ba'dal jum'ah, yakni dilaksanakan ya di masjid. Kama idza arada ay yahdura majlis dzikrin aw yantadhira as-shalah allati ba'da tilka as-shalah. Sebagaimana jika seseorang ingin menghadiri majelis zikir, majelis ilmu. Contoh misalnya salat ba'diyah maghrib. Ya, mungkin di sebuah tempat ada kebiasaan jadwal dars ba'dal maghrib. Ya, dia menunaikannya yakni salat ba'diyah di dalam masjid, tidak di rumahnya. Ya, dikarenakan hendak menghadiri majelis ta'lim tersebut. Au yang tadirus sholah allati ba'da tilkas sholah. Atau dalam rangka menunggu sholat yang datang setelah sholat tersebut. Misal tidak ada ta'lim, ya, tetapi dia ingin untuk melakukan ribat. Ya, ini keutamaan tersendiri. Yani menunggu sholat setelah sholat. Ya, perkara yang besar keutamaannya, ya, bisa menjadi sebab yang diangkat derajat seorang, diampuni dosa-dosanya. Maka dia menunaikan sholat ba'diyah maghrib tersebut di masjid. Kemudian wa man fatahu syai'un minha sunnah lahu qada'uh. Barang siapa yang luput darinya, dari sholat-sholat tatawu tersebut, maka disunnahkan untuk dia mengqada'nya. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah di dalam As-Sahih. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ra'aituka tusalli raka'ataini lam arka tusallihima min qablu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku melihat engkau salat dua rakaat yang aku tidak pernah melihat engkau menunaikan dua rakaat tersebut sebelum itu. Di mana beliau menunaikan dua rakaat ini, ya, yakni setelah asar, pada kondisi matahari masih cerah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma sunnatul zuhri. Dua rakaat tersebut adalah salat sunnah zuhur. Berarti qabliyah atau ba'diyah ini? Ba'diyah, karena yang sebelumnya itu empat rakaat. Jadi ba'diyah zuhur. Ya, sunnatul zuhur yang dimaksud ba'diyah. Kata beliau menyebutkan sisi alasannya, atani waqdu abdi qaisin fashaghalani anha anifa. Kata beliau, tadi telah mendatangiku utusan dari Abdu Qais, ya, rombongan Abdu Qais. Kemudian rombongan tersebut telah menyibukkanku dari menunaikan salat ba'diyah zuhur tersebut. Ini dalil yang menunjukkan beliau mengqada salat ba'diyah zuhur tersebut, dan ini dilakukan oleh beliau setelah yakni salat asar. Tapi ini apa yang bisa kita pelajari dari keterangan Al-Imam Sa'di, bagaimana pelaksanaan salat rawatib pada salat yang dijamak, ya, misal salat maghrib dan isya, ya. Maka ba'diyah maghrib ini dikarenakan sudah dilaksanakan salat isya, berarti dilaksanakan setelah salat isya tersebut. Jadi ini qada sifatnya, karena tidak memungkinkan untuk kita memaksakan diri melaksanakan salat ba'diyah sementara jamaah, ya, mereka melaksanakan salat isya bersama imam. Jadi diqada setelah pelaksanaan salat isya, ya, menunaikan ba'diyah maghrib, kemudian dilanjut menunaikan ba'diyah isya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.